peito. Kupa boa jori si, di bagasan surati, rona maaf tuta. Lelei, tu so pala lelei, mi ana leito. Satao nao di Jakarta, satoki nao di Surabaya, rona maaf ikoda. Chai masiho, joawa leito. Dangolu di pangaratoan, mangalului hangoluan, rona maaf, daitoda. Inamula kausian pangaratoan, rodongan sahuta pamuhaon, nangsat marta bibogasni. Anak ni nambar rumi Boasa Somar boa boa Hoale itu Gabi utau na aciton Gabi utau na pariron Bulat nama Tu Jakarta Mula kau siang pangaraton Rodongan sahuta pamuhaon Nang sat mantan bibogas ni Tu anak ni nambar rumi Boasa Somar boa-boa Hoale itu Gabi hutana aciton, gabi hutana pariron, bulat nama am, tu Jakarta, sama nama am, mama baru jawab.